Suatu hari hidupku penuh dengan semangat. Aktivitasku penuh dengan kegembiraan. Pikiranku penuh dengan rencana ke depan. Ketika itu saya mencoba untuk melakukan sesuatu yang saya yakini dapat membawa saya menjadi lebih besar. Namun sayang, ternyata kenyataan tak semulus dengan apa yang dibayangkan. Sahabat, kita mungkin pernah mengalami hal itu, di mana kita sangat semangat untuk menjalani hari, meraih target dan mimpi masa depan, namun pada saat kita sudah action, disanalah kita mengerti bahwa apa yang kita bayangkan selama ini tidak semudah ketika kita melakukannya, di mana cobaan dan rintangan sudah mulai menyerbu diri kita. Sedih, galau, bahkan stres pun siap untuk menemani hari-hari kita di masa itu. Hidup terasa sangat berat, seakan-akan kita sangat lelah dan mulai berputus asa. Kita sudah mulai membayangkan bahwa apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan harapan, tidak bisa berjalan mulus, sehingga muncul sebuah penyesalan. Kenapa saya melakukan itu? Kenapa saya tidak melakukan ini? Sahabat, apa yang kita rasakan itu bukanlah seperti sebuah gelas yang tidak ada isinya. Tahukah kita, tanpa sadar, kita sudah mengisi beberapa ruang di dalam gelas itu dengan sebuah pengalaman berupa kesedihan dan pahitnya perjuangan. Percayalah, ketika gelas itu sudah penuh, disanalah kita akan menyadari betapa berharganya hal itu. Cobaan dan rintangan yang pernah kita alami adalah sebagai pemacu kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kita tidak pernah tahu jalanan di sebuah daerah itu rusak tanpa kita pernah menjelajahinya. Jadi wajar bila pertama kali kita datang ke sana, kita kadang tanpa sengaja terjatuh, ya karena kita tidak tahu. Namun saat itu, saya yakin kita semua pasti mengerti dan paham kenapa orang bisa berhasil, kenapa orang lain mampu. Itu semua bukan karena dari kecil dia tidak pernah jatuh, melainkan karena dia sering terjatuh sampai-sampai hal itu sudah menjadi kebiasaan, dan saat ini pun dia sangat mahir dalam menghindar dari kejatuhan itu. Kesimpulannya, jangan menganggap apa yang kita lakukan sebelumnya itu tidak ada gunanya. Perjuangan yang kita lakukan itu nyatanya sangat berdampak dalam hidup kita. Namun, kadang kita tidak menyadarinya. Meskipun itu berupa kesalahan, namun tetap kita harus menghargainya. Sebab karena itulah, kita bisa berpikir untuk terus menjadi lebih baik di dalam hidup ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Inspirasi.